Dan kita lanjutkan lagunya ada Enak Susunya Siapa? Eva, koyo tau retiritio digaweke susu karo Eva. Baleni Enak Susunya Siapa? Maya, Maya koyo retiritio Maya orang di susu. Ya sudah, maksudnya susu kaleng ning omah wis ora duwe wong anake ora wis gedhe ora ngombe susu kaleng ya. Kita mainkan bersama Maya Sabrina. Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Minum susu itu sehat, bikin yeah. bikin Edi badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya pasti sakit perut. Ha, ha. Susunya Mama Maya katanya ya.